Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Pertama kita bersyukur kepada Allah. Di kesempatan ini, di detik ini, Allah masih berikan kepada kita kehidupan. Allah masih berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan. Sehingga kita bisa kembali sama-sama mempelajari agama Allah Azza wa Jal. Dan kita akan melanjutkan pembahasan di kitab Asyarhul Mumti ala Zadil Mustaqni masih berkaitan dengan jual beli amanah. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan, membaca dari penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa jual beli amanah itu adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menyebutkan harga modal yang kita dapatkan. Walaupun itu sifatnya adalah option, jadi bukan sebuah kewajiban. Sehingga kalau kita pun merasa tidak perlu ataupun merasa keberatan ketika harus sebut modal, ya sudah, kita tidak perlu sebut harga modal. Namun begitu kita sudah sebut harga modal, maka kita jatuh atau kita masuk ke dalam transaksi jual-beli yang ini dikategorikan ulama dengan sebutan jual-beli amanah. Jadi kata-kata amanah itu adalah terletak pada sisi kita menyebutkan harga, maka dituntut untuk amanah, dituntut untuk jujur. Dan juga di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan, kita sudah mengetahui bahwa jual beli amanah itu ada tiga secara umum. Walaupun beliau menyebutkan empat, yaitu asyarikah. Namun syarikah ini sebenarnya tidak bisa kita sebut sebagai jual beli amanah ya, karena memang poinnya ada tiga kemarin. Yang pertama disebut dengan tauliyah. Tauliyah itu artinya jual harga modal. Jadi kalau misalkan kita bilang kita sebagai A ya, kita bilang kepada B, B kamu mau nggak beli apa misalkan gelas atau mikrofon? Mau nggak beli mikrofon saya ini? Harganya berapa? Harganya 20 juta. Ya, saya belinya 20 juta. Kamu beli ya dari saya 20 juta. Ini bukti pembeliannya. Ini notanya dari toko. Baru aja saya beli pekan ini. Dan belum diutak-atik. Itu berarti tauliyah. Kita melepas menjual lagi kepada orang lain dengan harga modal. Kemudian jual beli amanah yang kedua istilahnya adalah dengan murabahah. Jadi murabahah itu adalah jenis daripada jual beli, cuman dia istilah ini muncul ketika ada pembagian penyebutan harga modal atau tidak sebut harga modal. Jadi jual beli murabahah itu artinya disebut harga modal plus kita ngambil profit, ngambil keuntungan. Jadi mic ini saya beli 20 juta, saya ambil profit 3 juta. Jadi kamu beli dari saya, sekarang harganya 23 juta. Itu namanya murabahah. Yang ketiga adalah wadi'ah. Jadi di wadi'ah diletakkan. Maksudnya apa? Diturunkan harganya atau dia jual rugi. Ini mic-nya kalau saya beli atau saya belinya kemarin 20 juta, saya jual ke kamu, saya jual rugi. Saya jual rugi berapa? Ya 17, 18 seperti itu. Jadi silakan kamu bayarin. Dan kamu beli ini lebih untung daripada kamu beli di tokonya secara langsung. Dan kemudian di poin sebelumnya kita juga sudah singgung bahwa dalam jual beli amanah harga modal ya itu harus diketahui oleh dua pihak, penjual dan pembeli. Karena dia kan sebut harga modal, maka harus tahu harga modalnya berapa. Baik. Sekarang kita akan pelajari lebih detail mengenai harga modal. Karena di sini kadang suka terjadi permainan, ya permainan dalam tanda kutip, artinya kadang ada orang itu ada hal-hal yang sebenarnya tidak masuk dalam harga modal, sama dia dimasukin gitu loh. Jadi supaya harga modalnya naik. Mestinya barang ini tuh cuma 10 juta, tapi sama dia dibilang, ini 12. Ada angka-angka yang kemudian include kepada harga modal. Maka kita harus cari tahu ya dan pelajari dengan baik. Sehingga kalau posisi kita sebagai pembeli atau sebagai penjual terjadi ketidakjujuran semacam ini, kita bisa lihat ada hak hiar atau tidak di situ, gitu ya. Bismillah. Nah, di sini beliau mengatakan wa in ishtara bi samanin muajjalin. Kalau dia membeli barang itu dengan harga kredit, muajjal itu kredit. Ishtara al-fa'il ya'udu alal ba'i tauliatan walam yubayin. Misal an yakul, jadi konteksnya si A tadi ya, kita kan sebagai A ya, sebagai penjual. Kita beli barang, ternyata kita belinya itu kredit. Terus kita jual kepada B dengan cara cash. Misal konteksnya seperti ini kata beliau. Bi'tuka hadzal kitab bi ra'si mali. B, ini buku, saya jual ya ke kamu, sesuai harga modal. Dan ini kan, kalau kita tadi bilangnya harga modal, itu berarti namanya tauliah. Faqala, kemudian si B bilang, kam, berapa Rasul Mali? Modalnya berapa tuh, harga bukunya tadi? Terus kita bilang, ya harganya buku 200 ribu misalkan. Ya sudah, kata si B, ya okelah, masuk sih harganya sini, tak beli gitu ya. Nah, ternyata di sini disebutkan oleh Syekh, wa kana hadzal ladzi ba'ahu qad ishtarahu bi 20 dirhaman muajjalan wa lam yukhbir al-mushtari. Nah, jadi biasanya di dalam transaksi di harga modal itu dia ada variabel-variabel lain. Nah, variabel-variabel lain ini yang kita mau bahas. Jadi ternyata waktu si A beli buku ini benar sih 200.000, tapi itu dia belinya kredit, bukan cash. Nah, cuman dia nggak kasih tahu ke pembeli. Padahal kita tahu kalau beli barang kredit itu pasti harga lebih mahal dibanding kita beli cash. Akhirnya si B tadi dia beli fashtarahul mustari dan kemudian ya udah dia percaya bahwa harganya 200.000. Kalau kemudian si B tahu, ini kamu belinya kredit kan ya? Maka nanti kita lihat apakah si B punya hak hiar atau tidak. Kira-kira si A bohong nggak di sini? Ketika dia bilang, B, ini buku saya beli 200 ribu. Ya kamu beli, tak lepas 200 ribu. Bohong nggak si A? Jawabannya tidak, kata Syekh. Dia jujur ya, dia belinya 200 ribu. Cuman ada satu variabel lain yang dia tidak sebut. Yaitu variabel bahwa dia beli secara kredit. Karena kan ada indikasi bisa aja kalau dia belinya tunai harganya cuma 180.000. Maka kita bilang lil mustari al khiyar insya'a amsaka wa insya'a raddah. Kita sebagai B ya, kalau B tahu gitu ya, si A itu belinya kredit, dia punya hak khiyar. Jadi B boleh datang ke A bilang, A, ini kamu belinya kredit kan? Gak mau saya. Kalau harganya seperti itu dan kamu beli kredit, kok kamu jual ke saya cash? Ya sudah, saya batalin aja akadnya. Alasannya adalah, kata Syekh Zaimin, karena si penjual gharrahu wa khada'ahu. Penjual bohongi dia. Ya. Penjual tidak jujur. Dan dalilnya yang dipakai adalah laisa li'irkin zalimin, laisa li'irki zalimin haqqun. Jadi, usaha, aktivitas, tindakan yang sifatnya zalim, maka dia tidak punya hak untuk mendapatkan keuntungan dari situ. Fajaza'uhu, maka balasan untuk dia adalah kita batalkan transaksinya dan kita bilang ke pembeli, anta bil khiyar. Di pembeli, Anda punya hak khiyar, kalau seperti itu kondisinya. Hadha huwa alladhi masya alaihi al-mu'alif wa huwa wajihun jiddan wa huwa sawabu idha kana al-ba'i'u alladhi ba'a bi ra'si malihi qad khada'ahu fa nu'amiluhu binaqidi qasdi. Jadi ketika kita mendapatkan penjual yang tidak jujur semacam ini, maka kita berhak untuk apa? Ya, untuk membatalkan transaksinya. Tapi beliau kemudian membandingkan dengan mazhab Hambali. Ya, kalau di Hambali sendiri, laisa lahu haqqul fashi, dia tidak punya hak membatalkan. Jadi ini beliau menyandingkan dengan Hambali karena yang didiskusikan adalah materi Hambali. Walakinnahu ya'khuzuhu bi'ajali. Ada pendapat lain mengatakan menurut mazhab, dia tidak punya hak membatalkan si B ini. Lah terus gimana? Ya sudah B, kamu ambil barangnya dan kamu minta kredit. Jadi harga 200 ribu tadi tidak dibayar cash. Kan si A dapatnya kredit. Ya udah B juga ikut mendapatkan hak kredit itu. Alasannya kata mazhab, karena la dharar alaih, si B tidak dirugikan, katanya gitu. Jadi bahkan kalau dia dikasih beli kredit kan malah lebih bagus. Itu adalah keringanan buat dia. Fa huwa fil awal qad radiya an yashtariyahu naqdan bi 20 wal ansar alaihi muajjalan bi 20 wa ta'jil arfaqu bihi fayakunu qad zadahu khairan. Jadi sudut pandang atau pertimbangan yang dipakai oleh mazhab untuk melihat, katanya kan kalau kamu bayar cash 200 ribu, kan lebih berat ketimbang kalau kamu beli barang itu 200 ribu tapi kamu boleh cicil, boleh kredit. Kan lebih ringan toh, kata mazhab. Sayan tafi' bisaman fayabi bihi wa yashtari wa idha halal ajal sallamahu lil ba'i wa laysa lahul khiyar. Jadi ada yang berpendapat, enggak, kamu tetap enggak punya hak khiyar. Li'annal khiyar innama huwa lidaf'id darar. Jadi alasannya si madhab, kenapa enggak ada khiyar? Karena tujuan khiyar itu kan untuk mencegah, ya, menghilangkan kemudorotan. Sementara di sini mereka memandang tidak ada darar. Berarti tidak berhak. Gitu. Namun di sini kemudian Syekh Utsaimin memberikan komentar, gitu ya, memberikan tanggapan. Walakin ma'adhalik yukol kot yakunu zadahu khairan wa kot yakunu zadahu syarran. Jadi Syekh membantah, katanya ya itu gak mutlak sih gitu loh. Maksudnya bisa aja kredit itu di satu saat meringankan, di satu saat justru membebankan. Kenapa? Karena si B selaku pembeli bisa aja dia tipe orang yang suka beli barang itu cash. Ya, ana ahabbu ila an ashtari binakdin. Dia bilang ke A, A, saya itu tipe orang yang kalau tidak punya ya tidak beli. Kalau saya mau beli, saya akan selalu cash. Tidak mau saya beli barang itu kredit. Li'an ad-darahim al-an ma'i fa'in baqiyat ma'i ilal ajal farubbama asrifuha ila fi asya'in ghairi mufidah. Maka kata dia, kalau uangnya yang sekarang ini ada, tidak langsung tak kasih, gitu ya, tidak langsung tak serahin, nanti tak pakai yang lain, gak jadi beli buku saya, kata dia. Maka terkadang di satu sisi si B selaku pembeli gak ridho kalau kita bilang kamu belinya kredit ya, dia gak mau gitu. Maka yang seperti ini di situ bahkan bisa jadi kita menzolimi atau merugikan si pembeli. Jadi ada orang-orang itu yang tipenya gak suka punya utang. Maka kata beliau, kalau seperti itu, ya ada tanggapan yang mengatakan, ya itu jarang lah katanya. Umumnya orang suka. Jadi kalau kita diskusi fikih ya, untuk kasus-kasus yang nggak ada dalilnya semacam itu, kadang atau ada dalil cuma tidak begitu jelas, itu kadang suka terjadi diskusi yang cukup panjang ya. Seperti ini misalkan, ketika dibilang seperti itu ada yang tanggapan, ya itu kan kondisinya jarang. Umumnya orang itu suka kalau dikasih kredit. Ada sih yang nggak suka, tapi 1-2 sehingga kita nggak bisa. Jadi ya seperti yang tadi sudah disampaikan kata beliau, jalan tengahnya kata Syekh Utsaimin, ya pokoknya kalau kita yakin si penjual itu menipu, penjual itu sengaja menyembunyikan dan yang lain, tetap kita boleh bilang kepada pembeli, kamu punya khiyar di sini, gitu ya. Dan kamu kemudian boleh batalin akadnya kalau kamu bersedia. Nah kemudian muncul pertanyaan baru. Anggap gitu ya, anggap si B itu setuju kalau dijadikan harga kredit. Faidakul naya khuduhu bi ajali, misalkan si B bener nih ah bisa kredit, ya bisa kata si A gitu kan, saya kan belinya juga kredit. B senang karena uangnya kebetulan dia ada kebutuhan lain dia bisa pakai gitu. Nah pertanyaannya adalah, cara menghitung masa kreditnya itu gimana? Kita melanjutkan atau ya tadi al-ajal menjadid atau dimulai dari nol gitu. Kita lihat jawabannya adalah ya'khudhuhu min jadid. Jadi tempo kredit yang didapatkan oleh si B itu dimulai dari awal, dimulai dari nol. Kenapa? Li'anna samana min awsafihi an yakuna mu'ajjalan. Karena memang harga 200 ribu itu ya untuk tempo berapa misalkan. Tempo 6 bulan ya, bukunya dicicil, berarti 200 dibagi 6 gitu. Ya sudah. Fayakhuduhu bi'ajalihi ibtida'an. Jadi B akan mendapatkan harga 200 ribu kredit selama berapa? 6 bulan. Start dari 0. Fa'idha kudira ala annahu ba'ahu ba'da anna syarahu bisalah sati asyur awal ajal sitatu asyur yasta'nifu sitah li'anna hadha huwa sama. Nah, di sini beliau langsung sebutkan. Kalau misalkan si A beli tadi buku itu secara kredit selama 6 bulan. Dan sekarang sudah berjalan 3 bulan, dia lepas kepada si B. Maka si B tetap mendapatkan 6 bulan, bukan 3 bulan. Jadi seperti itu hitungannya. Kemudian, poin berikutnya. Itu tadi variabelnya adalah dia beli dengan harga yang sama gitu ya. Artinya si A itu nggak bohong, tapi dia mendapatkannya kredit. Di situ sebenarnya ada keuntungan lain yang dia nggak sampaikan. Kalau si A jujur ya selesai masalahnya gitu. Kita lihat kasus yang lain kata beliau. Aumiman atau dari orang ya la tuqbal syahadatuhu lahu. Sekarang ternyata si A beli barang dari Z. Z ini adalah orang yang tidak berhak memberikan saksi atas si A. Nah, siapa mereka? Jadi di dalam persaksian itu ada orang-orang yang tidak berhak memberikan persaksian. Kenapa? Karena ada kecondongan-kecondongan untuk mendukung, ya. Di sini beliau mengatakan la taqbal syahadatuhu. Siapa mereka? Nah, di sini beliau memberikan alasan terlebih dahulu sebelum menjelaskan, ya. Beliau mengatakan al-ghalib umumnya seseorang itu ketika dia membeli barang dari kerabat, dari orang dekat, dia itu la yastaksi fis saman. Dia itu ngasih harga itu enggak ditekan sama dia. Ya harganya lebih longgar. Fal ghalib annahu la yumakis, dan biasanya kita itu enggak nawar. Jadi kalau kita beli barang dari keluarga biasanya kita enggak nawar. Umumnya, beliau bilang umumnya. Nanti kita lihat diskusinya. Nah, siapa mereka yang tadi tidak diterima persaksiannya tadi ke dalam pengadilan atau semisal, yaitu al-aba wal ummahat wal ajdad, ya, kakek, bapak, ibu, nenek. Itu kalau bapak kita misalkan kita di persidangan ya, kita dibilang, "Pak, tolong kasih persaksian bahwa anak bapak seperti ini." Itu kadang namanya orang tua ya. Meskipun misalkan anaknya itu salah, dia bisa aja, "Enggak, saya enggak melihat, saya enggak tahu," gitu kan. Makanya ada kecondongan-kecondongan seperti itu. Maka ada pembahasan untuk dipisahkan orang-orang yang tidak diterima persaksiannya. Salah satunya adalah kerabat. Itu adalah kerabat ini. Atau anak-anak, kemudian juga keturunan tadi gitu ya. Dan cuma termasuk juga adalah zaujan, ya, pasangan suami istri. Maka ini mereka tidak bisa saling memberikan persaksian. Misaluhu rajulun ishtara min abihi sil'atan bimi'ah. Contoh kasusnya begini. Si A beli barang dari Z. Z itu ternyata adalah bapaknya sendiri. Harganya berapa? Misalkan 100 juta. Ya. Kemudian dia jual ke B. B, ini barang saya beli 100 juta. Saya jual ke kamu 100 juta ya. Kemudian si B tahu ternyata si A itu belinya dari siapa? Dari bapaknya. Maka menurut penulis, si B punya hak khiyar. Boleh dia batalkan akadnya. Bilang ke A, "A, ini saya nggak jadi beli. Kenapa? Karena kamu beli dari bapak kamu. Biasanya kamu kalau beli dari bapak, dari ibu, itu harganya udah harga lebih tinggi gitu loh. Nggak harga yang biasanya gitu." Nah, kalau kita lihat secara zahir ucapan penulis, khiyar itu berlaku baik si A itu ada niat menipu ataupun tidak. Jadi benar, nih saya beli dari bapak saya 100 juta, ya saya jual ke kamu. Tahu lia 100 juta. Gimana? Ya saya nggak ada nipu apa-apa gitu ya. Nah, jadi kalau melihat penjelasan penulis seperti itu, binaan ala anal ada anal insan la yastaqsi fima idza ishtara mimman la tuqbal shahadatuhu lahu. Karena memang biasanya orang itu kalau beli dari keluarganya ya udah, bapaknya jual berapa ya sudah. Dia tidak tawar-tawar lagi biasanya. Berbeda kalau dia beli dari orang lain. Dari orang lain dia akan tawar, dia akan minta harga yang terbaik gitu ya. Sebisa dia tawar. Tapi kalau ke orang tua sendiri itu kadang anak malu gitu loh. Kalau misalkan ada orang tua butuh uang terus kemudian jual tanah ke anak. Itu biasanya ya kita malu mau nawar gitu. Kalau bisa ya kasih harga yang berkali lipat gitu. Wa sahih fi hadhil mas'ala annahu la yasbutu lahul khiyar. Nah, cuman Syekh Utsaimin memberikan tanggapan di mana beliau tidak sependapat dengan penulis dengan menjelaskan wallahu alam yang lebih tepat dalam hal ini menurut beliau la yasbutu lahul khiyar. Si B tidak punya hak khiyar. Kecuali ya. Jadi tidak mutlak. Kecuali memang dari si A ada niat untuk ngakalin, untuk nipu, untuk tidak jujur. Kalau ada niat-niat atau itikad tidak baik semacam itu dari A, silakan Anda minta khiyar, batalin boleh. Maka itu nanti masuk ke dalam khiyar ghaban. Adapun kalau tidak ada unsur penipuan di situ, maka kasiran mimma au mayashtaril insanu min usulihi au furu'ihi wa saksi fisaman. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, anggapan bahwa kalau kita beli dari kerabat itu tidak tekan harga, itu anggapan yang kurang tepat kata beliau. Banyak orang itu beli sama kerabat justru minta harga keluarga gitu loh. Artinya harga keluarga itu lebih apa? Lebih murah. Kalau barang ini di luar 100 juta, jarang dia itu kayak beli, ya udah sini tak bayari 120 juta, 110 juta. Adanya atau seringnya itu adalah, di sini tak bayar berapa? 95 ya gitu. Jadi dia justru ditekan harganya, dijatuhkan, diminta harga yang lebih murah. Jadi kalau kita beranggapan bahwa kayak beli sama keluarga itu kadang harganya lebih tinggi, belum tentu kata Syekh Utsaimin. Wallahu a'lam. Jadi itu pandangan beliau seperti itu. Au bi aksara min samanihi hilatan. Nah, sekarang kasusnya lagi adalah dia itu membeli barang dengan harga lebih mahal. Ternyata hilah. Contohnya gimana? Nah, mungkin kita pernah mengalami kasus ini ya. Kita pernah mungkin mengalami kasus ini. Kata beliau seperti ini, contohnya. Rajulun yatlubu min akhar mi'ah riyal. Misal nih, kita pernah ngutangin. Jadi si A pernah jadi kreditur ngasih ke si Z. Gitu ya. A ngasih ke si Z, berapa utangnya? 100 juta. Jadi A nagih kepada si Z. Z, utang kamu bayarlah. Kamu udah berapa tahun utang? 100 juta belum kamu bayar. Kan bisa. Mampu kamu. Kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri kemana. Masa utang 100 juta gak bisa kamu bayar? Nah, wal matlubu yumatil. Ternyata si Z ini adalah orang yang suka menunda-nunda pembayaran utang. Yumatil dia. Kullama ja'ahu qala intazir. Jadi setiap kali si A itu nagih, A itu datang gitu ke Z. Z mana utangnya? Nantilah kata si Z. Nah, akhirnya wa fi yawm minal ayyam ishtara minhu sil'atan tusawi samanin bimi'ah. Nah, besoknya atau setelah capek ini si A datang terus ke rumah Z kan. Duh, gimana ya caranya biar duit saya cair gitu kan? Biar selesai urusan sama si Z. Si A itu melihat ada barang di tempat Z itu yang dia mau jual atau kemudian diminta oleh si A untuk dibeli. Tapi harga barang itu cuma 80 juta. Apa ya harga barang yang 80 juta? Ya intinya ada barang harga 80 juta sebenarnya. Terus kemudian A bilang ke Z. Z, barang kamu ini kan sebenarnya 80 kan. Saya beli 100 ya. Saya beli 100 dan kita itu mukosoh. Jadi mukosoh itu udah potong pakai utang saya. Jadi si siapa namanya? Si A bilang ke Z. Ya, izan mukosoh. Jadi mukosoh dia. Ini barang tak bawa jadi milik saya beli dari kamu. Walaupun nilainya cuma 80, saya beli 100. Kamu punya utang ke saya 100 kan ya? Dah, deal ya, lunas utang kamu ke saya, barang ini saya bawa. Clear ya? Posisi si A itu mendapatkan barang itu karena tadi. A itu capek gitu loh. Capek dia nagih sama si Z itu. Gara-gara Z itu tiap ditagih ada aja alasannya, gak bayar-bayar dia gitu. Maka ini dianggap sebagai mukosoh. Nah setelah itu, ya ini yang berkaitan dengan pembahasan. Si A tadi menjual barangnya nanti kepada si B. Jadi di sini perlu dicatat bahwa si A itu membeli barang laisa li raghbatin fi sil'ah. Jadi itu murni hilah. Jadi itu kayak ya udahlah akal-akalan si A aja gimana caranya. Pokoknya dia nggak rugi lah gitu loh. Penting karena dia capek gitu nagih ke si Z ini susah banget ditagih. Ya udah ada barang nilainya 80 juta diambil. Ini tak beli ya gitu. Tak bawa. Anggap lunas utang saya yang 100 juta. Gitu aja udah karena dia udah capek. Nah, fa idza ja'a rajulun akhar wa qala lahu bi'ni hadhihi sil'ah, ternyata ada orang lain si B datang ke tempat A. Ah, kamu punya barang ini ya? Iya, kenapa? Juallah ke saya. Nah, kata si A, ya udah tak jual lah, harga modal aja lah kamu bawa sana harga modal, kata si A. Berapa harga modalnya? 100 juta. Benar kan? Tadi A nilainya 100 juta kan sama si Z gitu. Nah, summa tabayyana ba'da dzalika annahu ishtaraha bi 100. Hilah. Abis itu si B tahu. Oh, A, saya baru tahu nih riwayat barang ini. Kamu itu dapat barang ini sebenarnya kan ini nilainya 80 juta. 90 juta, tapi kamu dapat ini jadi 100 juta kan karena hilah. Itu kayak cara kamu biar ya udah utang kamu bebas, enggak ada urusan lagi kamu sama si Z. Nah, maka kata beliau si mustari punya hak khiyar. Jadi boleh si pembeli tadi datang ke AA, kalau gitu saya enggak mau. Saya batalin aja jual belinya. Kembalikan uang saya yang 100 juta. Saya mau cari barang yang semisal dengan ini yang harganya 80 juta. Dan pembeli berhak untuk itu. Ya. Kenapa? Karena si A tidak jujur. Kalau dia bilang, ya saya lepas dengan harga modal. Harga modal saya segitu. Nah, maka hati-hati ya. Jadi di sini itu ternyata banyak perincian-perincian yang kadang kita kayak nggak ngeh gitu loh. Kayak kita ngerasa itu, ya saya kan 100 juta gitu. Tapi ternyata ketika ada variabel kayak tadi, kita beli dari kerabat, kemudian kita belinya secara kredit, kita belinya itu karena tadi kita terpaksa semacam itu ternyata tidak masuk dalam hitungan harga gitu loh. Maka kita harus hati-hati. Wa kadzalika idza kana bi aktsar min samanihi. Nah, berikutnya nih. Karena muhabah. Kita beli barang itu karena kita menghibahkan. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Kalau kita punya barang, kita jual kepada si B dengan sebut harga modal, maka kita bilang, B, ini barangnya saya beli harganya berapa ya misalkan? 100 ribu gitu ya. Barang 100 ribu, saya beli harganya 100 ribu. Modalnya, kamu bayarin lah harga modal. Nah, ternyata itu dia belinya dari temennya atau dia beli kemudian dari orang yang lagi susah. Mestinya barang ini harganya 50 atau 70 atau 80. Tapi karena teman, ini tipe orang yang bagus. Jadi harga teman yang bagus itu dinaikin gitu ya, bukan harga teman diturunin, enggak. Jadi si A ini tipe teman yang bagus. Berapa ini jualannya Z, kata si A? 70, 80 gitu. Dan si A ini tahu gitu. Yaudah nih tak bayar 100. Dikasih 100. Dengan niat 30 ribunya ya udahlah untuk kamu gitu kan. Tapi ketika si A mau jual ke siapa? Ke B. Dia kalau cuma bilang kayak, eh bayar ini, aku belinya tadi 100 ribu, ya udah kamu bayari harga modal. Si A belum dianggap jujur kalau dia ngomong kayak gitu karena ada variabel muhabah. Variabel tadi itu dia belinya karena temennya atau karena orang yang lagi susah gitu ya. Kadang kayak dia ngelihat, kita tuh kadang kalau lihat kayak anak kecil gitu ya, anak SD itu di lampu merah, jualan, atau mungkin dia kayak di pasar sendiri gitu ya. Ya terlepas apa namanya, ada sistem ataupun ada apa namanya yang mengatur dan yang lain gitu. Misalkan aja lah di pasar gitu ya, yang emang dia murni jualan gitu. Kadang kita kasihan gitu. Ini berapa barangnya? Ya udah, kita kadang bayarnya lebih karena kita pengen ngasih sama dia. Yang seperti ini, kata beliau, kalau dia mau sebut harga modal, dia dianggap berbohong kalau dia tidak detail dalam menjelaskan. Harusnya yang dia lakukan adalah bilang sama si B, B, ini tuh sebenarnya harga pasarannya 70 B, tapi saya bayarnya 100 karena yang jual itu teman saya. Ini harganya adalah 70 sebenarnya, tapi karena saya kasihan sama yang jual, adiknya masih kecil gitu loh. Dia kayak masih anak SD, terus dia harus gendong adiknya sendiri, terus saya ajak ngobrol, dan saya kenali tetangga gitu. Akhirnya saya kasih jadi 100. Gitu ceritanya. Nah, kamu mau bayar berapa? 70 atau 100? Tapi yang jelas saya keluarnya 100. Itu baru si A dianggap jujur. Tapi kalau A cuma ngomong kayak, ini harganya 100, bayarin 100. A belum dianggap jujur. Itu poinnya ya, yang perlu dipegang. Maka hati-hati kalau kita berada dalam posisi yang semacam ini. Nah, seandainya kemudian tadi si A tidak jujur atau hanya sebut secara umum saja, si pembeli punya hak khiar. Jadi kita bilang, B, kalau kamu merasa ditipu oleh A, kamu ngerasa nggak cocok dengan transaksi ini, kamu boleh batalkan. Ya. Karena apa? Itu harga jadi naik itu gara-gara apa sih? Gara-gara si A menghibahkan, muhabah. Kalau A nggak ada niat menghibahkan semacam tadi, ya sudah, harganya normal harusnya gitu ya. Misalkan apa? Kalau ada orang kayak bukan temennya gitu ya, atau yang lain, kayak orangnya biasa aja tidak menyentuh perasaan dia, ya paling si A juga beli barang itu harganya berapa tadi? 70 gitu ya, atau 80 gitu, nggak nyampe 100 gitu loh. Nah, maka variabel-variabel ini perlu diperhatikan. Lalu kemudian disebutkan oleh beliau di sini, atau li raghbatin tahussuhu. Nah, variabel-variabel di sisinya si A ini banyak ternyata gitu ya, bukan hanya kayak kasihan dan yang lain. Bisa aja karena raghbah, karena keinginan atau kepentingan atau nafsu pribadi dia gitu loh. Kadang ada orang itu ketika beli barang atau ada tipe-tipe orang itu yang kayak ketika beli itu ya udah itu kayak nafsu aja gitu. Mestinya ini tuh harganya udah 70 gitu, itu udah tinggi. Nah, mungkin karena dia pengen nunjukin sama temennya, mungkin karena dia ngerasa kayak ih, masa iya saya belinya cuman segitu, dinaikin sendiri gitu. Atas kepentingan dia, atas urusan dia, dan itu sebenarnya bukan karena harga pasarnya naik. Ya, pokoknya karena kemauan dia, karena kepentingan dia. Nah, di sini beliau berikan contoh yang lebih real gitu ya. Contoh yang lebih real itu seperti apa? Kata beliau, di sini beliau menjelaskan. Rajulun ishtara baitan ila jambi baitihi. Nah, ini lebih enak. Jadi kita punya rumah, di sebelahnya ada rumah. Terus yang tetangga kita ini mau jual, ditawari ke kita. Mas, mau enggak beli rumah saya yang brandeng? Yang di samping ini gitu ya. Kemudian harganya mungkin berapa ya? Ya 400 juta lah mas. Harganya misalnya gitu ya. Washtarahu bi 120. Dinaikin sama dia. Udah bu atau pak gitu ya. Tak bayar 500 juta wis. Nah, bingung kan yang jual. Wah saya jualnya 400. Biasanya orang itu nawar. Nah cuman karena kita. Karena ada orang itu kadang terkadung cinta gitu ya, kadung suka gitu. Kayak dia ini udah lama banget pengen rumah yang di samping ini karena dia punya niat yang di sini mau dibuatnya apa, misalkan garasi atau dibuat apa gitu ya. Dan dia seneng banget gitu loh. Apalagi dia pas kebetulan baru dapat duit atau yang lain. Dibelilah 500. Saya beli 500 saja, enggak apa-apa. Santai, kata dia. Nah, falau lam yakun jaron lahu, lam yashtari bimi'ah wa ishrin. Dan kalau itu bukan tetangga dia dan bukan dempet sama dia dan dia enggak punya kepentingan di situ, gitu ya. Mungkin sama dia enggak mau itu dibeli 500 juta, enggak mau dia, gitu. Cuman 400 aja, gitu ya. Nah, summa innahu tabat nafsu minal bait wa ba'ahu ala insan bi takhbiri bisaman. Nah, besok-besok dia berubah pikiran. Berubah pikiran sama A, belum lagi di utak-atik ini, enggak jadi disambungkan temboknya, enggak jadi dibuat garasi dua rumah, enggak dijadikan satu atap, berubah pikiran. Ah, mending saya invest ajalah gitu. Daripada saya ngurusin rumah ini enggak bisa dia menghasilkan apa-apa. Saya cari aja tempat investasi lain yang ini bisa menghasilkan. Kalau saya punya rumah dua, satu enggak menghasilkan ini misalkan. Kos-kosan juga lagi sepi atau yang lain. Nah, ya udah deh saya jual dengan harga modal. Nah, masalahnya itu aja. Kalau dia enggak jual dengan sebut harga modal, mestinya aman gitu loh. Makanya kalau kita enggak mau jatuh dalam kasus-kasus semacam ini, ya sudah enggak usah sebut harga modal. Jadi kalau dia bilang ke si B gitu ya, B, beli rumah ini B. Saya lepas harga modal, kata si B. Emang kamu belinya berapa, kata B. Ya 500 juta rumahnya. Bagus ini dan ini layak dapat 500 juta. Ya saya belinya segitu. Nah, kemudian si B percaya aja, misalkan B ini orang kota gitu kan. Kadang kan gitu ya. Kayak orang yang biasa tinggal di kota yang harga tanah per meternya sudah puluhan juta bahkan gitu. Begitu dia datang ke kampung, ah cuma 500 juta kata dia gitu kan. Dibelilah sama si B gitu. Nah, wa tabayyana annal bi'ah wal ishrin aksar minas saman wa anna saman humi'ah. Wa zadal ishrin li ragbatin takhusul mushtari wa huwa kaunu ila jambihi wa mudakhalan baiti. Maka kalau seperti itu kemudian si B besok-besoknya sadar bahwa mestinya itu harganya cuma 400. Cuman karena kepentingan A, nafsunya A, keinginan A, akhirnya dia naikkan sendiri, maka si B nanti berhak mendapatkan khiyar. Misalun akhar, contoh yang lain. Contoh yang lain apa? Yang menunjukkan bahwa di situ tuh dia kayak kepentingan pribadi dia aja sebenarnya. Bukan karena kepentingan pasar atau yang lain. Karena gitu ya, kita itu kadang berani bayar lebih, berani bayar tambah. Itu karena kita ngerasa worth it gitu loh. Ya saya butuh. Saya bisa tambah gitu. Dan itu bukan masalah. Contohnya gimana? Ishtaro syatan haluban bimi'ah wa ishrin. Dia beli kambing yang, kambing apa namanya, kambing yang menyusui gitu ya. Harganya berapa? Anggap 4 juta. Jadi kambingnya 4 juta. Untuk kambing ukuran 4 juta harusnya mahal ya. Kambing itu bisa 2 juta, 2 juta setengah, 3 juta. Nah, kalau dia beli 4 juta itu kan mahal. Alasannya apa? Karena dia ternyata punya anak-anak kambing yang butuh susu. Nah, jadi ini dia di kandang dia ternyata butuh banyak ada anak-anak kambing yang masih butuh menyusui. Nah kan bingung dia, akhirnya dicarilah, ketemu, berani dia bayar 4 juta. Wasyaraha bimi'ah wa ishrin min ajli antardha hadzal khuruf sumantaha rob. Kalau kemudian sudah habis wajah insan waqala ishtariha minka bi ra'sil mal. Nah, kemudian datang si B, udah habis masa menyusunya, anak kambingnya udah gede, dia mau jual lagi. Dia bilang ke B, "B, beli kambing saya lepas harga modal." Berapa harga modalnya? 4 juta. B cocok, dia beli. Nah, kalau kemudian B sadar bahwa itu bukanlah harga normal, tapi karena kepentingan dan yang lain, maka berarti di situ juga nanti ada khiyar. Contoh kasus yang lain. Jadi ini kalau dikembangkan ya, itu sangat banyak dan membuat kita semakin ngeh gitu loh. Bahwa jujur itu kita nggak cukup kayak sekedar sebut harga umum aja gitu. Ini intinya satu sebenarnya. Poin-poin kita hari ini tuh intinya satu. Jujur, itu aja intinya sebenarnya. Nah cuman kita tuh belum dibilang jujur kalau kita nggak menceritakan sedetail mungkin gitu loh. Kalau cuman bilang kayak, ya udah ini harga modal tak jual, berapa harga modalnya? Sekian. Padahal di balik itu ada kepentingan misalkan, ya saya belinya kredit, saya ngasih karena kasihan dan seterusnya. Itu belum dianggap jujur ya. Nah ada contoh kasus di sini adalah, ishtarahu fi ayyami al-musim. Jadi dia beli sesuatu di saat musim-musim harga ini lagi naik gitu. Contoh gimana? Jadi kalau dia bilang kayak, ini saya beli 4 juta kambingnya. Ternyata dia beli pas lagi musim kurban, musim haji. Ya beda gitu loh. Contohnya gimana? Di sini beliau bawakan kambing juga. Ishtara syatan fi idil adha. Waktu musim-musim idul adha, itu kan udah dekat-dekat idul adha itu biasanya harga kambing naik, harga sapi naik. Jadi harga hewan kurban naik. Maka kata beliau, ya biasa itu, harga-harga itu naik karena banyak yang butuh. Nah ternyata si A itu belinya pada saat di musim-musim seperti ini. Dan begitu selesai musim Idul Adha, sama dia dijual. Dijual kembali. Lalu dia bilang, saya lepas harga modal. Kalau yang seperti ini, maka ini juga dianggap dia belum jujur. Kenapa? Ya, harga itu jadi lebih mahal gara-gara dia beli di musim haji. Nah, bagaimana kalau misalkan dia beli di musim haji tahun ini, dijual lagi di musim haji tahun depan? Nah, kalau seperti itu maka tidak mengapa. Tapi kalau yang tadi seperti itu maka lil mushtari al khiyar. Kita sebagai pembeli, sebagai B nanti, kalau posisi kita sebagai B, kita boleh minta kepada si A, saya minta khiyar gara-gara kamu ini belinya di saat musim atau harga-harga lagi naik gitu ya. Kemudian poin yang berikutnya, nah di sini untuk kasusnya adalah dia menjual sebagian shafqah, sebagian barang dari harga dan tidak menjelaskan. Fi takhbirihi bisaman falil mushtaril khiyar bainal imsak warad. Jadi untuk konteks yang ini ya. Untuk konteks yang ini. Si A itu ceritanya dia beli barangnya itu di bundling atau dia beli barang itu kayak langsung 3 sekaligus, langsung 4 sekaligus, langsung 5 sekaligus. Tapi dia enggak cerita gitu loh. Kalau dia itu beli barang seperti ini modelnya. Kadang ya di pasar itu ada barang-barang yang kalau kita beli langsung kayak 5, langsung kayak 3, itu harganya bisa beda ketika dipisah satuannya. Bisa karena dia dibeli digabung seperti itu jadi lebih tinggi harganya, bisa lebih murah gitu. Kalau untuk barang-barang yang ketika dijual mau beli satuan atau beli 3, beli 4 itu tidak ada efeknya gitu. Ya enggak apa-apa gitu ya. Jadi yang dimaksudkan di poin ini kalau kita baca secara detail di bagian ini itu adalah dia misalkan beli barang, ini saya beli 60 ribu, saya beli 100 ribu. 100 ribu itu 5 dia dapatnya. Ternyata mestinya kalau 5 itu, ini tuh kayak sama kayak kita beli buku gitu ya. Kadang kan buku itu ada yang kayak dia itu jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5. Ada kan buku yang kayak gitu langsung pakai jilid. Ada yang dia itu kayak dijualnya satuan, persatuannya sama. Ada yang kayak pakai jilid itu misalkan lebih mahal kalau langsung beli 5. Karena ada kotaknya lah, ada ini itunya. Jadi bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Maka kata beliau, kamu harus jujur. Jujurnya apa? Sebutin aja. Berarti kalau tadi 100 ribu dapat 5 ya bilang, ini saya beli bukunya 5 secara bundling. Langsung harganya sekian, saya mau jual jilid 1. Saya mau jual satu bagiannya karena saya butuh, saya jual 20 ribu. Artinya dia harus jujur sampaikan sampai sedetail itu. Jadi poinnya ada di situ untuk yang bagian-bagian ini. Sehingga kita itu baru bisa dikatakan sebagai orang yang jujur kalau kita emang beneran merincikan dan mendetailkan di bagian ini. Kemudian kasus yang lain. Ada tadi poin pembahasan yang cukup menarik di sini sebenarnya. Ini, kita mulai lagi di sini, kita lanjutkan yang di bagian ini. Wa ma yuzadu fis saman. Termasuk kalau misalkan tambahan itu terjadi perubahan atau kenaikan harga. Itu juga dia harus sebutkan. Misal, dia beli barang. Harganya berapa? 100 ribu. Oh iya pak, tak beli ya. Berapa 100 ribu? Deal, selesai. Ngopi-ngopi dulu lah. Gitu. Biasanya kita kalau beli barang, ngopi-ngopi dulu. Pas ngopi-ngopi, si penjualnya dapat telepon atau dapat ini dari distributor. Pak, harga barang tolong dinaikin pak ya. Misalkan. Dia bilang sama kita, mas, tadi kamu belinya 100 kan? Aduh mas, ini harga naik ya. Jadi, karena kita masih satu majelis kan? Nah, dia sama-sama paham ini. Berarti kita belum berpisah kan ya? Ada khiar majelis dan seterusnya. Harganya 120. Dinaikin sama dia. Ya, kalau seperti itu, ya sudah. Dia wajib bilang dan katakan, saya naikin harganya. Jadi, intinya adalah kalau kita mau masuk dengan jual beli amanah, apapun yang terjadi pada pada harga barang kita harus jujur. Ya nggak boleh kemudian kita tidak jujur. Jadi seperti ini kata beliau, ceritakan aja. Jadi di sini tuh kayak kita belajar jadi orang jujur gitu loh, ya belajar jadi orang jujur. Nih kata beliau ceritanya gini. Jadi si A tuh kayak cerita ke B. B, ini awalnya barang ini gitu ya. Awalnya barang ini saya beli itu sebenarnya 100. Nah, habis itu kan kita ngobrol-ngobrol. Udah selesai akad nih, kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi dulu. Ternyata harganya dinaikin jadi 120. Ya. Maka dia sampaikan jujur gitu loh. Kira-kira ini tuh kejadiannya berapa? Sehingga yang mau beli pun harus tahu. Termasuk gitu ya. Termasuk ketika harganya diturunkan. Atau dapat potongan. Dapat pengurangan. Berapa kira-kira potongannya dan seterusnya. Maka dia harus sampaikan. Dan di sini catatannya adalah fi muddatil khiyar. Pada masa khiyar. Contoh gitu ya. Ketika sudah terjadi jual beli dan mereka masih di majelis, pembeli bilang, "Pak, saya ketipu gitu ya. Saya beli harganya 100, padahal ini sebenarnya cuma 80 gitu. Ya sudah, tak turunin harganya gitu ya. Fa idza syarahu ahad minhu bi ra'si mali fala budda an yaqul ishtaraitu bi mi'a, kemudian hatatuhu ila samanin muratan lil aqdil awal." Jadi misalkan gini, kita beli sama yang jual. sama yang jual dikasih harga 100. Habis itu kita searching-searching gitu. Cek-cek marketplace dan yang lain tempat jualan. Aduh pak, ini kok barangnya mestinya cuma harga 70 ini gitu loh. Harga 60 gitu. Saya ketipunya jauh ini. Gak mau saya pak kalau harganya 100. Jadi ini kasusnya kita yang minta turunkan. Nah kita harus cerita nanti kalau kita kemudian mau jual ke B. Kita bilang, B, ini ceritanya awalnya barang ini saya dikasih harga 100. Deal kita. Terus ya kita ngopi-ngopi ya. Habis akad ngopi-ngopi. Saya iseng, saya buka marketplace, saya cari-cari. Ternyata harga barang itu maksimal adalah 70-80 gitu ya. Ternyata saya ditipu gitu. Ya sudah saya bilang sama dia, pak, saya mau batalin aja deh kalau nggak dikasih harga yang sama. Harganya diturunin jadi 70-80. Maka itu harus sampai kepada si B kalau kita memang... Kalau kita memang ingin sebut berapa harga modal. Nah, cuman di sini poinnya adalah ini penting. Idza kanal iskotu ba'da tafarruq. Tapi kalau kemudian ya, kalau kemudian diskonnya, potongannya itu diberikan setelah tafarruq, setelah selesai akad, setelah mereka berpisah, di situ kata beliau tidak ada kewajiban. La yajibul ikhbar. Misalkan kita beli rumah. Berapa? 500 juta. Terus habis akad, deal sudah fix, serah terima dan yang lain, beres. Habis itu sama yang jual, Pak, ini tak kasih cashback ya. Istilah kita kan cashback ya. Tak kasih cashback berapa? 10 juta, ya 20 juta, 30 juta. Kan lumayan dikasih cashback 30 juta bisa beli motor satu misalkan ya. Beli yang lain. Nah, kata beliau, kalau sudah selesai hak atau masa khiyarnya, berarti itu terjadi setelah luzumul bai', setelah jual belinya mengikat dan itu sudah tidak ada urusan lagi. Tetap harganya tadi berapa? 500 juta. Jadi bedakan ya, pemotongan perubahan harga itu terjadinya kapan? Waktu masa khiyar atau setelah khiyarnya berakhir. Kalau khiyarnya sudah berakhir, kita tidak wajib kasih tahu ke B. Nanti ada contoh yang lain gitu. Atau yu'khad arsan li'aibin. Nah, kalau kita kemudian sudah mengambil ganti rugi untuk cacat, kita juga harus cerita kepada si B. Misalkan, barang ini cacat. Kita periksa, dapat cacatnya. Beli motor second, beli mobil second. Berapa dealnya? Ya, 15 juta. Periksa, ketahuan ada masalah. Wah, tadi kita udah deal 15, ini ada masalah, cacat. Nggak mau. Ya udah sini tak balikin dah. Jadi 13 dibalikin 2 juta. Itu berarti ars, selisih harga karena cacat. Maka kita juga harus bilang kepada si pembeli. Kita bilang ini harga awalnya 15, kemudian karena ada cacat ya, kemudian dipotong jadi cuman 13. Itu harus sampai cerita itu kepada si pembeli. Atau kalau beli budak dia melakukan atau terjadi jinaya dan kemudian dikasih ganti rugi dan seterusnya, itu juga harus ada gitu ya. Wa in kana zalika, nah ini yang tadi disampaikan oleh beliau, kalau poinnya itu terjadi tambahan atau pengurangan harga itu, naik turun harga tadi, terjadi setelah luzumul bai' lam yulhaq bihi, itu tidak masuk dalam harga modal. Itu pembatasnya. Di situ kata kuncinya. Jadi kalau kemudian kejadian-kejadian yang tadi itu semua adalah setelah luzumul bai', ya sudah, itu selesai urusannya. Lakin aziyada wa naqs fi saman ishtarat ya an yukhbira bihi an yakuna dhalika qabla luzumul bai'. Jadi yang wajib kita jujur, wajib kita kasih tahu, itu adalah begitu masih ada masa khiyar. Misalkan waktu akad dibilang deal ya, nah ini cashbacknya dikasih potongan. Itu berarti kita belum clear akad jual belinya, belum lazim. Nah, di situ kita harus kasih tahu. Adapun setelah lazim maka tidak wajib. Karena gitu, kadang ada cashback itu dikasih saat itu juga, saat ketemu itu. Ada juga kayak setelah 3 hari gitu ya, setelah beberapa hari baru dikasih tahu. Nah, walidzalika la'annal ba'i al-awwal alladhi ba'ahu bi 100 tamal bai' wa tafarraqa abra al-mushtari min as-saman summa innal mushtari ba'ahu bi ra'si mali hal yalzamu. Nah, apa dalilnya? Dalilnya begini kata beliau ya, ini dalilnya dicatat. Jadi misalkan gini, saya beli motor harganya berapa Pak motor ini yang second? Ya second 10 juta. Ya sudah, ini uangnya, motornya saya bawa, surat-surat saya bawa. 2 hari kemudian bapaknya datang lagi gitu kan, Pak motor kemarin saya hibahkan ya Pak ya, uangnya ini saya kembalikan 10 juta. Ini beneran Pak? Iya beneran. Saya murni tulus ini, gak ada kepentingan apapun, gak ada udang di balik batu. Oke, udah ya. Kemarin kita beli berapa? 10 juta. Udah deal, udah clear. Kemudian 3 hari kemudian dibalikkan, dibuat nol. Kita gak bayar apa-apa loh, uang kita dikembaliin. Nah, apakah kalau besok-besok kita mau jual motor ini, kita bilang dengan harga modal, kita bilang, wajib bilang jujur apa adanya kayak, B, kamu beli ya motor ini, saya lagi butuh uang. Berapa? Saya jual harga modal. Harga modalnya berapa? 10 juta. Perlu gak ada tambahan informasi? Tapi, kemarin ketika saya beli 10 juta, 2 hari kemudian sama bapaknya digratisin. Uangnya dibalikin ke saya. Perlu? Gak perlu. Gak wajib, kata beliau. Jadi, Ketika itu terjadi, cashback, pemotongan semacam itu, setelah luzumul bai', maka itu tidak ada kewajiban sama sekali. Ya, la yalzamu li'anna hadha ba'da luzumul bai', wa li hadha qala wa in kana dhalika ba'da luzumil bai' lam yulhaq bihi. Jadi setelah sudah lazim, itu artinya sudah selesai akadnya dan tidak tidak ada urusan lagi itu ya. Nah, kemudian ini di bagian terakhir ya. Wa in akhbara bil hali fa hasan. Jadi kalau dia ceritakan kondisinya apa adanya itu lebih bagus. Contohnya begini. Kita beli barang, beli baju, bajunya kotor. Anggap harga baju kotor ini berapa ya? 80.000 gitu ya. Habis itu kita laundrykan ya. Atahu al-qassar al-ghusal, kita kasih ke tukang laundry. Berapa biaya laundry satu baju ini? Anggap bajunya perlu perlakuan khusus. Satu baju itu cuma bisa 20.000. Nah, boleh enggak kemudian kita bilang beli ini ya, harga modalnya 100.000. Enggak boleh kata beliau. Fala yajuz. Walaupun ya totalnya kan 100.000 ya. Enggak. Bilang sama dia, kasih tahu, saya belinya 80.000, biaya cucinya karena bajunya kotor 20.000. Jadi sekian. Nah, ini adalah untuk benar-benar kita itu orang yang jujur dalam muamalah. Nah, pertanyaannya, berat enggak berbuat semacam itu? Berat kan ya? Ada enggak? Ada, sebagian orang ada yang ngerasa itu ringan gitu, tapi kebanyakan merasa itu berat. Makanya itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In saddaqo bayyana burikalahuma fi bai'ihima." Jujur dan terus terang itu menjadi syarat agar transaksi kita berkah. Jadi kalau mau berkah ya harus seperti itu. Pahit memang pahit, enggak apa-apa, tapi harus jujur. Tapi kalau tadi enggak jujur ya sudah hilang keberkahannya. Maka kata beliau, kalau dijelaskan kondisinya apapun itu ya itu yang lebih baik. Kemudian kalau kita beli barang, beli mobil dan yang lain, dan situ ada benefit terpisah, wajib enggak kita jelaskan? Jawabannya enggak wajib. Jadi misalkan kita beli motor second gitu kan, kemudian kita sewain atau kita beli mobil, kemudian kita rentalkan dan yang lain. Per bulan ada pemasukan. Wajib nggak kita kasih tahu? Ini harga mobilnya saya beli 200 juta, kemudian per bulan dia menghasilkan 30-50 juta, nggak wajib. Jadi ya sudah sebut saja harga mobilnya. Kenapa? Karena manfaat yang munfasil sebagaimana kita sudah bahas sebelumnya itu menjadi milik si pembeli. Baik, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas dengan hak khiyar yang lain, yaitu khiyar likhtilafil mutabayi'aini faizakhtalafa fi qadri as-saman, dalam masalah penentuan harga gitu ya. Baik, untuk hari ini kita cukup di contoh-contoh tadi gitu ya. Jadi bicara tentang harga modal itu seringkali tadi permainannya seperti itu ya. Ada hal-hal yang sebenarnya enggak masuk atau ada hal-hal yang mestinya diceritain, kadang tidak muncul seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silahkan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ada fulanah memiliki mertua. Mertua meninggal dan meninggalkan hutang. Kemudian suami fulanah yang mencicil hutang orang tuanya. Kemudian suami fulanah meninggal dan hutang orang tuanya belum lunas. Yang mau saya tanyakan, apakah sisa hutang mertua fulanah yang menyelesaikan sisanya, misal tidak ada kerabat lain, Ustaz? Baik. Ketika ada kasus gitu ya, mertua punya utang, kemudian nggak ada ahli waris yang lain gitu ya, ahli warisnya cuma ya tadi anaknya satu itu aja. Jadi harta atau utang yaitu kewajibannya ahli waris, dia harus diambilkan dari mana harta warisan. Kalau ada harta warisan gampang ya, misalkan utangnya berapa, 10 juta, diambil aja dari harta warisan sebelum dibagi. Cuman yang jadi masalah adalah ketika tidak ada harta waris gitu kan. Ya. Kalau di kasus seperti di zaman Rasul itu kan ada orang lain yang bayarkan, yang bantu seperti itu. Ya ini tadi, oke. anaknya tanggung jawab, diambil alih oleh anaknya. Kemudian qadarullah utangnya belum lunas, ya. Utang si mertua tadi belum lunas. Nah, suaminya sudah meninggal, tinggal pertanyaannya adalah si menantu, gitu ya. Apakah menantu itu punya kewajiban menyelesaikan utang mertua atau tidak? Wallahu alam ya. Saya tidak tahu dalam kasus ini apakah menantu punya kewajiban gitu. Jadi kalau dalam hukum itu, kalau kita untuk mengatakan wajib, kita punya harus punya dalil dan alasan gitu ya. Tapi kalau jawabannya adalah sebaiknya diselesaikan, semestinya, yang sifatnya adalah saran, saran semacam itu, ya itu jelas gitu loh. Kita sama-sama tahu gitu. Ya kalau mampu, kalau yang lain diupayakan dan seterusnya gitu ya. Tapi apakah itu menjadi kewajiban pribadi dia atau tidak? Wallahu alam, saya nggak tahu. Jadi kalau memang dia tidak mampu ya tentu tadi dia akan berupaya ya. Dia akan berupaya gimana caranya si mertuanya tadi di kuburan itu selesai gitu. Karena utang ini kan di kuburan itu berat ya. Sampai kemudian nanti orang sekalipun yang mati syahid itu tidak bisa beres utang itu dengan sendirinya sebelum dibayar gitu. Cuman maksudnya apakah menantu punya kewajiban untuk membayarkan utang mertua gitu ya. Ya poin itu yang saya tidak tahu gitu loh. Tapi kalau sifatnya saran ataupun kemudian anjuran ya diupayakan kita melakukan kebaikan karena itu akan jadi pahala gitu. Tapi kalau untuk poin yang tadi mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain gitu ya. Apakah menantu atau mungkin di pertemuan berikutnya ya ini jadi PR apakah menantu itu wajib melunasi utang mertua di mana konteksnya adalah tidak ada ahli waris yang lain dan kemudian tidak ada harta waris dari si suami tadi yang bisa dijual gitu. Dalam artian ini kondisinya emang susah semuanya. Wallahu ta'ala alam. Yang selanjutnya Ustaz, bagaimana hukumnya ketika saya menukarkan emas saya kepada kakak saya yang seorang penjual emas. Lalu dia memberikan yang lebih berat daripada emas saya. Jadi posisi saya bukan sebagai pembeli, tapi seorang adik Ustaz. Apakah boleh? Karena yang saya tahu menukar emas itu harus yang sama beratnya dan tidak boleh tukar tambah. Jazakumullah khairan. Oke. Jadi ada kasus ya, adiknya mau tukar emas, kemudian kakaknya itu penjual emas ya. Kakaknya penjual emas, maka dia kasih ke kakaknya, "Kak, saya mau tukar gitu atau saya mau beli." Sama kakaknya, "Udah, tak kasih lebih gitu ya." Boleh enggak semacam itu? Wallahu alam, jawabannya tidak boleh. Jadi, aturan yang diberlakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mau di situ kerabat ya, mau di situ ada niat hibah. Lah terus solusinya gimana gitu ya? Solusinya gimana? Ya solusinya seperti solusi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jual dulu emasnya. Bilang sama kakaknya, "Kak, ini emas saya yang lama saya jual. Berapa? Hargai dulu." Kasih. "Kamu butuh uang atau gimana?" "Udah, pokoknya bayar aja dulu. Berapa ini?" "Sekian, dah. Ini emasnya, sini uangnya." Selesai, baru kemudian bilang. Nah, kalau dia sudah dapat uang ya, wujudnya uang, itu terserah kakaknya mau hibahkan atau yang lain, yang penting prosesnya seperti itu. Memang kalau kita mikir kok ribet ya? Kenapa enggak dibuat simpel aja? Kenapa enggak dibuat sederhana aja? Ya, itu aturannya Allah, aturan Rasulullah. Ya sudah, sami'na wa atha'na. Jadi, begitu sudah dapat uang, belikan emas. "Nih, saya punya uang, saya mau beli emas. Berapa beratnya?" 10 gram. Kakaknya mau hibahkan. 10 gram itu misalkan harganya berapa? Kalau sekarang 1 juta. 10 juta gitu ya. Nah, sini uang 10 juta, kamu tak kasih yang 15 gram. Ya sudah, itu urusan mereka dan itu enggak apa-apa. Itu urusan kakaknya. Itu baru boleh. Jadi, untuk mengatakan bahwa kan niatnya hibah gitu kan. Iya, kalau niatnya hibah, emas dengan uang ditukar boleh. Tapi kalau tadi konteks seperti itu, maka wallahu alam, riba pada emas masih terjadi. Jadi silakan diikuti prosedurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ustaz, pertanyaan yang terakhir, bagaimanakah hukum sewa menyewa atau jual beli akun Gojek atau Grab, Ustaz? Baik, boleh enggak akun itu disewakan atau diperjualbelikan? Saya enggak tahu sih. Kebijakan atau aturan dari pihak Gojeknya itu seperti apa gitu ya. Apakah akun itu hanya boleh dipakai oleh yang membuat sesuai dengan itu, atau kalau itu nanti dilihat kepada ini gitu, kepada klausul perusahaan, dan saya nggak tahu ya aturan dari perusahaannya seperti apa gitu. Cuman maksudnya biasa kan ada yang ini ya, ada akunnya yang sudah bintangnya tinggi gitu ya, kemudian bagus, kemudian itu kita sewain, siapa yang mau pakai akun saya dan seterusnya. Wallahu alam, kalau itu dikembalikan kepada aturan perusahaan. Kalau perusahaan melegalkan, perusahaan membolehkan, ya berarti boleh. Kalau perusahaan tidak memperkenankan dan tidak membolehkan, berarti tidak boleh. Dan saya nggak tahu secara teknisnya aturan detailnya seperti apa. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita cukupkan pertemuan kita di hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.